Jazakallah khairan. Tanyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Jazakallahu khairan. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat-kalimat yang semacam ini, dari tasbih subhanallah ataupun tahmid alhamdulillah dan yang semacamnya. Bahkan kata para ulama, di antaranya yang mengatakan seperti ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, satu kali tasbihnya kita, satu kali tahmidnya kita kepada Allah itu jauh lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Mungkin di antara kita akan ada yang bertanya, kok bisa Ustaz, dunia dan seisinya yang begitu mewah, yang begitu mahal, kalah sama tasbih dan tahmid? Bukankah di dunia ini banyak mobil-mobil mewah, ya? Mulai mobil sport, ada Lamborghini, ada Ferrari, ada yang lainnya. Mobil-mobil mewah semua. Bukankah di dunia ini ada barang-barang branded yang bermerek dengan merek-merek mahal, misalnya Gucci atau Hermes atau yang lainnya? Bukankah di dunia ini ada bangunan-bangunan yang sangat tinggi, bahkan saking tingginya bangunan tersebut sampai dijuluki sebagai gedung pencakar langit karena saking tingginya? Bukankah di dunia ini ada banyak sekali emas yang tertimbun, perak, perhiasan intan, berlian? Masa semua ini tadi kalah hanya dengan satu kali tasbih dan tahmid? Maka para ulama tadi menjawab, semua yang ada di dunia ini akan menjadi tidak bernilai, tidak ada harganya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketetapannya. Saat Allah datangkan gempa bumi, digoncang bumi, pertanyaannya adalah gedung-gedung bertingkat itu, yang diantaranya ada yang sampai dijuluki sebagai gedung pencakar langit, kemana dia ketika datang gempa bumi? Akan runtuh hancur. ketika datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang yang besar atau yang kita kenal sekarang sebagai tsunami, tidak sembarang banjir bandang yang akan melahap satu kota secara penuh. Kemana itu mobil-mobil mewahnya, ya, perhiasan-perhiasan dari barang-barang brandednya hilang. Ketika ketetapan Allah sudah datang dan Allah tenggelamkan bumi, kemana itu emas-emas dan yang lainnya? Bukankah Qarun dengan segala macam perbendaharaan dan kekayaannya punya istana dan gudang-gudang yang sangat besar dan megah, menjadi tidak ada bekasnya sama sekali ketika telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah seluruh dunia ini beserta isinya nanti ketika ketetapan Allah datang, yaitu tegaknya hari kiamat, semuanya menjadi hilang, fana, tidak ada yang tersisa? Pertanyaannya para ulama adalah, yang tersisa itu apa? Yang tersisa tidak akan hancur walaupun datang gempa bumi, walaupun datang angin topan, banjir bandang, ataupun ditenggelamkannya tanah. Yang tidak akan pernah hilang adalah kalimat tasbih kita dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nanti akan kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbihmu yang dulu, ini tahmidmu yang dulu, dan ini ganjaran dari zikir tersebut. Maka kata para ulama, ketika sesuatu yang berharga ini terus kekal, maka dia akan jauh lebih berharga daripada sesuatu yang terkesan mewah pada awalnya, namun ternyata itu menjadi tidak ada harga dan tidak ada nilainya ketika ketetapan Allah itu datang. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berakal pasti akan lebih mengedepankan sesuatu yang akan kekal untuknya dibandingkan sesuatu yang fana. Ayuhal ikhwah wal akhwat, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih di dalam kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Shuhbah wal Ukhuwah, di mana ini adalah cara, konsep untuk kita bermuamalah. Hal ini sangat penting. Punya akhlak, punya adab saat bermuamalah, ini penting. Kenapa kita katakan penting? Ketika seseorang hanya bermodal dengan tauhid saja, hanya bermodal dengan manhaj saja, hanya bermodal dengan akidah saja, namun tidak dibarengi dengan penyeimbangnya, yaitu adab dan akhlak, niscaya betapa cepat kehancurannya, keistiqomahannya, ya, ketika dia berinteraksi dengan manusia. Sangat cepat. Kita tidak salahkan dia pada urusan akidah, karena itu antara dia dengan Allah. Kita tidak salahkan dia pada urusan tauhid, kata itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyemangati dia untuk bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, karena itu adalah kiblat kita di dalam mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seseorang kehilangan adab, akhlak, akan hilang darinya kebaikan yang sangat banyak. Hal ini terasa ketika antara kita dengan saudara kita ada perselisihan, ada perbedaan pendapat ataupun sikap dan perbuatannya. Sebelum itu datang, semuanya nyaman-nyaman saja. Ketika kita bersaudara, berkawan, bersahabat, berteman, namun kita semua dalam satu elemen yang sama, sepakat dalam satu hal, setuju dalam satu perkara, tidak ada perbedaan di dalam suatu persoalan, nyaman-nyaman saja, akan berjalan bareng, saling gotong royong bareng, ta'awun bareng, bekerja sama bareng, bahu-membahu bareng, saling mendukung bareng, lumrah. Itu lumrah. Namun kapan adab dan akhlak ini mulai berfungsi? Ketika munculnya perbedaan di tengah-tengah muamalah mereka. Yang satu punya pendapat, yang lain pendapatnya beda. Yang satu punya sikap, yang lain sikapnya berbeda. Yang satu mengambil keputusan, yang lainnya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ketika hal ini kosong dari andil adab dan akhlak, betapa cepat kehancuran mereka. Pasti di antara mereka akan langsung berbeda. Tidak akan saling salam, tidak akan saling hadir, tidak akan mau kembali berta'awun, dan seterusnya. Apakah salah tauhid mereka? Tidak. Mereka tetap mentauhidkan Allah. Apakah salah akidah mereka? Tidak. Karena akidah mereka masih akidah ahli sunnah wal jamaah. Apakah menyimpang manhaj mereka? Tidak. Karena patokan mereka tetap salaf. Lalu terus apa yang membuat retaknya hubungan di tengah-tengah mereka? Hilangnya porsi bekal adab dan akhlak. Maka kitab ini hadir. Ya, di antaranya tujuannya adalah untuk kita bisa mempelajari adab dan akhlak dan berusaha untuk mengamalkannya. Jangan pernah ketika belajar sesuatu hanya sekedar untuk tambahan wawasan saja. Gak ada semangat untuk mempraktekkan. Karena kalau tujuannya hanya sekedar nambah wawasan, membuka jendela pengetahuan semata, tidak akan pernah semangat kita untuk mengamalkannya itu muncul. Dan percuma apa yang kita pelajari. Seperti keledai yang hanya menumpuk tumpukan-tumpukan kitab di atas punggungnya. Kitab yang sudah diselesaikan banyak, tapi tetap dungu. Kenapa? Karena gak mau mengamalkan isi di dalam kitab yang ada di punggungnya. Baik. Adapun bab pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Barakat rahimahullah ta'ala, sudah sampai pada bab As-Safhu Anil Asarat. Apa itu As-Safhu Anil Asarat? As-Safhu itu berbeda dengan Al-Afu. Kalau Al-Afu itu artinya memaafkan. Ya, afu itu artinya memaafkan. Kita sering mengatakan afwan, afwan, artinya maaf, maaf. Ya, itu al-afu. Tapi kalau as-safhu itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan al-afu. Lantas apa artinya as-safhu? As-safhu artinya itu memaafkan kemudian melupakan. Jadi nggak sekedar maafkan, tapi langsung melupakan kesalahan. Yang dilupakan apa? Al-atharat. Kesan-kesan yang sangat gak enak dari saudaranya. Kalau kita disakiti orang, itu menciptakan trauma sendiri di dalam hati kita, betul? Ada trauma tersendiri di benak kita. Jadi pengalaman besar. Nah, itu namanya asarat. Ya. Kesalahan yang sampai membekas yang menjadikan trauma. Tapi ternyata, di dalam Islam, kita justru diperintahkan untuk melakukan as-safhu. Maafkan dan lupakan perbuatan dia meskipun itu menyisakan bekas trauma di dalam diri kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya fasfahis safhal jamil. Ya. Fasfahis safhal jamil. Maka lakukanlah as-safh, maaf dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kalian meskipun itu meninggalkan bekas trauma di diri kalian. Ini gak bisa kita rasakan kalau kita belum punya pengalamannya. Kita gak bisa mencerna apa yang saya ucapkan ini kalau kita belum kena pada posisi ini. Bahkan sang pemateri pun bisa saja dia berbicara seperti ini, namun ketika nanti mendapatkan ujian, belum tentu bisa langsung mengingat nasihat yang pernah disampaikan. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan penjagaan darinya. Namun demikianlah Islam yang harus kita sampaikan. Di dalam Islam Allah memerintahkan fasfahis sofhal jamil. Diulangi dua kalimatnya dan diberikan kalimat yang terakhir sebagai penutup keindahan. Fasfahi sofhal jamil. Maafkan kesalahan mereka dan lupakan trauma-trauma itu. Sofhal jamil. Karena memaafkan yang sampai melupakan kesalahan mereka itu adalah jamil. Itu adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Sudah memaafkan dan melupakan kesalahan itu sudah bagus kan? Sudah bagus. Tapi Allah tetap menekankan pada kalimat terakhirnya, fasfahis sofhal jamil. Jadi bukan sekedar ini perkara yang sepele atau biasa. Dan ini gak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang orientasinya adalah untuk bisa berakhlak dengan akhlak karimah. Untuk bisa benar-benar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan uban di rambutnya hanya 3 helai. Usia meninggalnya 63 tahun, ubannya 3 helai. Ya. Kita usianya berapa? Ubannya berapa? Sudah pernah ada yang ngaca ataupun ngitung? Wah, enggak kehitung, Ustaz. Nah. Sudah enggak kehitung? Sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah sejak usia berapa uban itu muncul? Ya. Bisa saja sebagian kita muncul ubannya ketika usia mereka sudah 30 tahunan. Sudah keluar ubannya. Subhanallah. Namun setelah mengomentari setelah mengucapkan hadis ini, para ulama mengomentari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Kata para ulama, yang menjadikan poin yang paling besar penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tumbuh ubannya banyak adalah yang paling utama dan yang paling besarnya. Mungkin ada faktor-faktor lain, cuman yang disoroti oleh para ulama adalah yang paling utama dan yang paling besarnya faktornya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jengkel kepada orang lain, sehingga enggak pernah kepikiran di dalam benaknya. Ya. Ada orang lakukan kesalahan, ya sudah, maafkan, lupakan, sudah. Ada orang lakukan kesalahan, maafkan, lupakan, sudah. Kalau kita, waduh, kadang sampai enggak bisa tidur mikirin kesalahannya dia. Ya. Betul, Pak, enggak bisa tidur. Jengkel, dendam, marah, pengen ngebales, enggak terima. Ya. Sampai belum selesai, belum puas karena gak bisa ngebales, pasang status di WA. Gak ngebaca, wah dikasih kalimat-kalimat sindiran lewat taklim. Wah gak kebaca lagi, wah terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Maka bahaya sekali ketika seseorang disikapi keliru oleh saudaranya, terus tidak dimaafkan. Dan terus diingat, itu yang buat ubanan cepat. Ya, jadi ini faktor yang paling besar. Sehingga para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lega dadanya untuk urusan dunia, tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tidak pernah dipersoalkan, enggak pernah jadikan beban pikiran selama itu bukan syariat agama. yang diperolok. Tapi kalau urusannya syariat agama, oh sampai mati dikejar sama Rasulullah SAW. Iya, makanya sampai ada syariat jihad. Iya, karena urusan agama. Tapi kalau bukan urusan agama, nggak pernah jadikan soal. Dan itu dibuktikan oleh kawan dan lawannya sendiri. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat jadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan uffin kepadaku. Uff itu kata yang paling ringan dalam mengkritik. Kalau kita ngecek, tahu ngecek? Itu ngecek. Ya, itu ngecek namanya. Itu uff. Ngomong seperti ini saja selama 10 tahun enggak pernah, padahal anak kecil. Ya. Mungkin kita mikir, "Wah, wong sahabat wajar aja enggak pernah ngecek." Anas cerita melanjutkan hadisnya. Enggak sampai situ omongannya. Sampai pernah suatu saat Rasulullah menyuruhku untuk membeli sesuatu. Ketika aku keluar, ternyata ada teman-teman sejawat lagi mainan. Akhirnya aku lupa dengan perintah Rasul dan namanya bocah ikut main. Rasulullah nunggu di rumah. Ini mana Anas? Disuruh gak datang-datang. Ini biasanya yang paling kesel kalau ibu-ibu nyuruh anaknya beli deterjen. Ya. Atau beli kecap. Udah disuruh keluar berangkat, gak datang-datang. Kemana ini anak? Nah, Rasulullah sama seperti, tapi waktu itu gak beli deterjen disuruhnya. Ya. Dicari ini, mana ini Anas ini? Dicari, maka Rasulullah SAW keluar dan mendapatiku sedang main. Kalau orang tua ngelihat keadaan seperti ini, greget pengennya neriakin dari jauh. Iya kan? Oh iya, jangan bilang enggak, karena saya juga jadi orang tua. Berarti sama Ustadz, ya mirip dikit lah, tapi saya tahan juga. Karena ngerti ilmunya. Kita lanjutkan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelihat Anas pada posisi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Kata Anas bin Malik, dia datang kepadaku megang ubun-ubun kepala sambil mengatakan, "Ya Unais, aina tadhhab?" Wahai Unais, bukan Anas lagi. Pakai kalimat sayang, Unais. Kalau Abdullah itu kalimat bagus, tapi kalau mengucapkan sayang itu ya Ubaidullah. Ya. Ini kalimat sayang. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Unais, aina tadhhab?" Ya Unais, kamu perginya kemana? Disuruhnya kemana? Malah datangnya kemana? Baru ingat, wah langsung enggak pakai omong-omong lagi, langsung lari, ya. Tapi begitu datang sesuai dengan perintahnya Rasul, enggak membahas tadi kamu ngapain, harusnya enggak seperti itu, kenapa? 10 tahun. Ini dari kawannya, ya, dari kawannya. Terus yang dari lawannya bagaimana Ustaz? Yang dari lawannya adalah kesan yang gak pernah mereka lupakan, dan itu sampai ditulis di dalam buku-buku sejarah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada Fathu Makkah, sudah menaklukkan kota Makkah, dihilangkan kesyirikan dari kota Makkah. Semua orang-orang Quraisy yang tadinya berhamburan, lari, tunggang langgang, semuanya ditangkap. Kemudian dibariskan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memandangi wajah-wajah musuh-musuhnya ini. Setelah dipandangi, kemudian Rasulullah tersenyum kepada mereka. Musuh loh. Ya, musuh. Yang tadinya membunuhi para sahabat, yang tadinya diam-diam ingin menikam Rasulullah di dalam kamarnya, yang sudah membunuh keluarganya Rasul, yang sudah habis. Ini musuh semua ini. Penjahat semuanya, bajingan semua. Ya. Kaum kufar Quraisy. Ternyata Rasulullah SAW setelah melihat mereka, justru tersenyum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sambil mengangkat tangannya, "Idhabu fa antum tulaqo." pergi sekarang kalian semua dari kota Mekah dan kalian bebas, gak akan saya apa-apakan. Mereka kagetnya bukan main. Umumnya orang kalau sudah dibariskan, itu tinggal dijeder bagian kepala dari belakang. Kan iya? Iya. Sudah dibariskan itu kalau gak dipenggal ya ditembak dari belakang. Ini enggak, dibariskan untuk berhadapan dengan Rasul dan mereka ingat semua masa lalunya. Bayangkan gak main-main loh. Seperti itu terhadap Rasul bukan sehari dua hari. 23 tahun. 23 tahun. Seperti itu. Tapi justru yang dikatakan Rasulullah ketika telah menaklukkan Fathu Makkah, idhabu antum tulaqo. Ya. Pergi kalian semua dari kota Makkah, kalian bebas, tidak akan saya apa-apakan. Maka di situ bukannya mereka malah pergi lari, mereka bareng-bareng mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Malah masuk berangsur-angsur semuanya ke dalam agama Islam. Kawan dan lawan telah menyaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka memaafkan dan lebih daripada itu melupakan trauma-trauma di masa lalunya. Al-atharat. Ya. Bukan zallah lagi tapi atharat, bekas-bekas trauma. Itu berat hadirin sekalian, berat sekali. Menyisakan trauma itu gak gampang untuk dihilangkan. Namun panduan Islam seperti itu. Mari kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab ini oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa minha as-safhu 'an atharatil ikhwan. Dan di antara adab dan akhlak yang harus kita latih adalah as-safhu 'an atharatil ikhwan. Melupakan bekas-bekas trauma yang ditimbulkan oleh ikhwan kita sendiri. Ikhwan padahal kok jahat banget sama saya. Ikhwan padahal kok gak ngebelain saya. Ikhwan padahal kok percayanya sama orang lain misalnya. Ikhwan padahal. Kok bisa nikam saya, kok bisa ngekhianatin saya, kok bisa semua. Ya. Tapi aturan Islam seperti itu, bimbingannya demikian. Wa tarku ta'ni bihim 'alaiha, dan gak usah mengungkit kesalahannya ketika telah memaafkan. Ya. Jangan membahas. Udah gak usah dibahas lagi, tutup. Ana mau minta maaf, udah gak usah minta maaf. Sebelum antum minta maaf, ana sudah maafkan, gak usah dibahas. Ngobrolin yang lainnya aja. Ya. Ini tarku ta'ni bihim 'alaiha. Meninggalkan cacian dan makian atau pembahasan tentang kesalahan-kesalahan mereka terhadapnya. Qala al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, al-futuwah, orang yang benar-benar dermawan, orang yang sangat-sangat baik. Kalau ada orang seperti ini, pastikan dia orang yang sangat baik. Pastikan, gak usah banyak tanya. Al-futuwah, orang yang paling dermawan itu apa? Bukan yang ngasih uang. Orang ngasih uang kadang masih mengharap pujian. Orang yang nyumbang, dia terkadang minta ditulis dan disebut namanya. Orang yang ngasih uang terkadang minta dikembalikan pinjaman. Dicatat sebagai pinjaman. Orang yang ngasih uang terkadang dia akan mengungkit kalau dia lagi sakit hati. Jadi orang yang dermawan itu bukan orang yang ngasih uang. Ya. Orang yang ngasih uang itu biasa. Ya. Dia hanya orang yang sedekah saja. Tapi al-futuwah, orang yang sangat dermawan itu, kata Imam Fudail bin Iyad adalah as-safhu an atharatil ikhwan. Orang yang bisa melupakan kesalahan-kesalahan ikhwan sendiri. Itu dermawan sekali. Ya. Digrogoti kehormatannya, ditikam dia dari belakang, dibentur-benturkan ucapannya sehingga dikesankan dia bermusuhan dengan banyak pihak. Tapi ternyata setelah itu dimaafkan. Gak berat, gak ngamuk, ya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian dengan apa Allah menjagaku ketika orang-orang musyrikin Quraisy mengucapkan julukan-julukan yang jelek kepadaku? Dibilang tukang sihir, tukang bohong, tukang fitnah, tukang adu domba, penyair, ya. Penyair itu pemusik kalau kita zaman sekarang, tapi mereka lebih suka dikatakan penyair. Karena musik itu ya, dia lebih indah kalau ada syair-syair yang diucapkan. Walaupun syair itu bukan musik. Taib. Dikatakan macam-macam. Kata Rasulullah SAW, tahukah dengan apa Allah menjagaku? Aku selalu tersenyum kepada mereka karena namaku Muhammad. Mau dijelek-jelekkan, namaku adalah Muhammad. Apa artinya Muhammad? Orang yang selalu terpuji. Mau kamu ngomong apa tentang saya, nama saya Muhammad. Iya, enak tidak? Enak sekali. Gak dibuat beban, dibilang ini, kamu begini, kamu pemecah belah keluarga, kamu begini, ditontonin sama Rasulullah, nama saya Muhammad. Mau apa? Ya. Mau ngomong apa sudah? Ya. Dibilang munafik, dibilang ini, enggak, nama saya Muhammad, yang selalu terpuji. Jadi, itu yang membuat Rasulullah SAW diantaranya tidak menjadikan beban di dalam hidupnya ketika berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menyakiti beliau semasa beliau hidup. Muncul dari ucapan-ucapan ini justru dari ikhwan sendiri, dari pamannya sendiri. Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad. Ya. Celaka kamu, binasa kamu wahai Muhammad, didoakan, disumpahi oleh pamannya sendiri. Sampai gak bisa ngomong. Kecuali beliau berucap dengan firman Allah sendiri. Ya. Maka hal ini harus kita renungi bersama-sama dan usaha untuk kita bisa mengamalkannya. Kemudian beliau melanjutkan, fakama yajibu alal abdi as-sair fi talabi ilmin yata'allamuhu liyuhassin adab khidmah ma'a sayyidih kadhalik yajibu alaihi an yas'a fi talabi mu'asyarah man yu'inuhu alaihi. Beliau melanjutkan perkataannya, maka sebagaimana seseorang itu wajib menuntut ilmu, ya kan? Orang itu wajib enggak menuntut ilmu? Wajib. Dia harus cari ilmu, dia harus berbekal dengan ilmu, dia harus menambah ilmu. Ya ta'allamuhu liyuhassin adabahu. Dia pelajari ilmu itu supaya adabnya makin baik. Jangan belajar ilmu tapi adabnya enggak makin baik. Imam Fudail mengatakan liyuhassin adabahu. Khidmah ma'a sayyidih. Nanti tujuannya, kalau adabnya baik, dia pun bisa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka kadzalik, seperti itu pula wajib untuknya untuk berusaha mempraktekkan bagusnya adab-adab itu kepada Rabb-nya, dia praktekkan juga bagusnya adab-adab itu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya yang mereka statusnya adalah selama ini man yu'inuhu, adalah orang-orang yang selalu bekerja sama dengan dia di dalam dakwah. Kita bagus akhlaknya dengan Allah, itu bagus. Kok bisa? Karena saya nuntut ilmu. Taib, itu bagus. Kalau begitu praktekkan juga kebagusan ini dengan saudaramu yang lain. Sama Allah kamu bisa lemah lembut, ya. Sama Allah kamu bisa khusyuk, kamu bisa sabar, kamu bisa konsisten, kamu bisa istiqomah, ya. Maka hal ini praktekkan juga kepada orang-orang yang menolongmu di dalam dakwah. Kita ini bisanya cuma tolong-tolongan, bisanya kerjasama. Gak mungkin ada yang bisa kerja sendirian. Ada yang ngurusin mic, ada yang ambilkan minum. Ada yang ambilkan minum, ada yang nyiapin meja. Iya. Ada yang nyiapin meja, ada yang buat pamflet. Ada yang sudah buat pamflet, ada yang nyebarin. Kan seperti itu. Kita gak bisa berjalan sendirian. Ya, gak mungkin lah. Semuanya ada, ternyata gak ada ustadznya. Dia juga sama gak jalan. Ustadznya ada, tapi gak ada yang memfodolkan untuk ngisi di satu tempat. Ya gak mungkin tersampai ilmu. Jadi semuanya itu saling tolong menolong. Maka akhlak yang baik adalah kita sebagaimana bagusnya muamalah dengan Allah, kita harus juga bagus muamalahnya dengan orang-orang yang saling menolong kita. Disebutkan di dalam sebuah ucapan dari kalangan para al-hukama, al-mu'min, orang mu'min adalah orang yang melatih sifat softnya ini, sifat memaafkan dan melupakannya ini, dia latih secara toba'an wasijiyah. Orang mukmin itu kan ada yang terlahir penyabar, betul. Ada yang memang dilatih untuk punya sifat sabar. Ada orang mukmin yang terlahir dia sudah menjadi pemaaf. Mau kamu apakan saja orang itu, dia selalu senyum. Karena memang secara tabiatnya Allah ciptakan dia senyum. Dan ada orang yang bisa melatih dirinya untuk jadi pemaaf. Ada orang mukmin yang lahir dia selalu saja tenang, ta'anni, hilm, bijaksana, penuh dengan hikmah. Dari lahir ciptaannya Allah sudah seperti itu. Namun ada orang lain dari kalangan mukmin yang punya sifat itu dengan cara dilatih. Ya. Maka orang mukmin ini ada yang toba'an, ada yang sijiyah. Secara tabiatnya dia mukmin yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat seperti ini, as-safhu, memaafkan dan melupakan orang lain yang menimbulkan kesan-kesan trauma di dalam dirinya. Tapi juga ada orang mukmin yang sijiyah. Nah, ini sijiyah yang melahirkan akhlak tersebut karena proses pelatihan. Ya, ada proses namanya proses pelatihan. Ada treatmentnya, ya, ada treatmentnya, ada pelatihannya, tahapan demi tahapan. Kalau hal ini menimpa pada orang mukmin, kalau hal ini menimpa pada perempuan, masih kita wajari, walaupun perempuan jangan karena hal ini akhirnya nggak mau melatih sifat tersebut, ya. Tapi memang seperti itu perempuan. Perempuan itu paling gak bisa memaafkan. Gak bakal bisa. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesannya saja memaafkan, tapi sebetulnya numpuk. Sebetulnya numpuk. Bi, belikan bakso ya. Oh ya, siap, Mi. Begitu datang, mana bi baksonya? Astagfirullahaladzim. Lupa, Mi. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Ini padahal lagi ngidam-ngidam baksonya ini. Ya. Eh, tak keluar lagi beli bakso, enggak usah, enggak usah. Seleranya udah hilang. Ya, oke. Okay. Lain kesempatan ditelepon lagi, Bi, tolong belikan pangsit mie ayam. Begitu nyampe rumah, ya. Depan pintu. Astagfirullahaladzim, pangsit lupa. pas mau putar balik istrinya gembor dari dalam. Udah enggak usah kalau lupa masuk aja. Ya. Suruh masuk katanya. Dicatat lagi, ya. Itu trauma bagi mereka. Kapan ini keluarnya? Kapan ini terbukti? Nanti. Tunggu aja kalau si laki-laki punya kesalahan. Wah, diungkit itu semuanya. Abi ini kapan bisanya buat saya? Belikan bakso aja enggak bisa. Belikan mie ayam aja enggak bisa. Beli ini. Apa habis, ya. Habis. Namun kalau hal itu ada pada para wanita, pada istri, masihlah bisa kita maklumi karena ya sifat mereka seperti itu. Walaupun yang baik adalah mereka harus melatih dirinya untuk melupakan hal itu. Ya. Orang mukmin jangan seperti itu. Jangan seperti harim. Orang mukmin, orang beriman, laki-laki gak boleh seperti harim. Begitu ada trauma, satu. Ada trauma lagi, dua. Ya, begitu nanti pas ada di forum, kamu ini memang begini. Buktinya waktu ini begini, waktu ini. Waduh, yang dengar, oh, ini harim apa laki ini? Ini ikhwan apa akhwat? Kok semuanya dibeber? Saya pikir ini masalah sepele. Saya pikir masalah ini sudah selesai. Saya pikir ini sudah bercengkrama, baik-baikan, sudah gak ada apa-apa. Kok ternyata semuanya terungkit. Nah, ini yang mengerikan sekali. Terlebih, ya, jauh lebih mengerikan ketika apa? Dikumpulkan kesalahannya. Ya, dikumpulkan kesalahannya. Ya, ustadz misalnya melihat ikhwan gak seneng, akhirnya ustadznya ngomong sama ikhwan yang dekat dengan dia, saya punya firasat gak enak dengan si A, coba kamu deketin dia, apa saja kekeliruannya, apa saja kesalahannya, apa saja kekurangannya, apa saja. Habis itu ngelapor. Tuh kan benar, memang saya sudah punya firasat gak enak sama orang ini. Wah, habis. Yang ini juga gak pas, ya. Ini gak baik seperti ini. Justru hal yang demikian, ya, diajarkan oleh sang ustad, sama sekali ustad tersebut adalah orang yang kehilangan akhlak Islam yang semacam ini. Ya. Dia kehilangan akhlak yang mulia ini. Disayangkan sekali ustad yang semacam ini. Kita lanjutkan. Waqala Ibnul A'rabi rahimahullahu ta'ala. Ada Ibnul A'rabi, ada alif lamnya, Al-A'rabi. Ini Imam Ahlu Sunnah. Ada Ibnu A'rabi tanpa alif lam. Dia ulama sufi. Ya. Yang di sini yang disebutkan ada alif lamnya. Berarti dia ulama Ahlus Sunnah. Namanya sama. Ada ulama namanya Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Ini ulama Ahlus Sunnah. Ya. Dia punya banyak karomah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu pemberian, ya, bukan hasil usaha. Tapi anugerah mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang lagi yang namanya Abdul Qadir Al-Jailai. Ya, enggak ada nunnya. Enggak ada nunnya. Ada yang mengatakan Al-Kaili. Al-Muhim. Mirip dengan nama Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Yang jelas, dia adalah ulama sufi dan banyak sekali hal-hal nyeleneh dari dia. Kemudian dikatakan bahwasanya ini adalah bimbingan dari Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal beliau sama sekali tidak mengajarkan hal yang semacam itu. Karena kemiripan nama. Kayak ini, Ibnul A'rabi dan Ibnu A'rabi. Jadi ada yang sahih beritanya, ada yang dibuat-buat. Maka berhati-hatilah dalam mencerna informasi. Jangan gampang terima hoax. Taib. Apa kata Imam Ibnul A'rabi rahimahullah? Beliau mengatakan, tanasa masawi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Lupakan kesalahan-kesalahan ikhwan kalian, yadum laka wudduhum, niscaya kalian akan bisa berkasih sayang dengan mereka terus. Tapi begitu kalian tidak bisa melupakan kesalahan ikhwan, dan itu menimbulkan trauma di dada kalian, lam yadum laka wudduhum, niscaya rasa sayang kalian terhadap ikhwan gak akan berjalan terus, ya. Bakal berhenti. Dikatakan oleh para hukama bahwasanya kami telah hidup di dunia ini dan tidak ada yang menghentikan amal kecuali satu perbuatan. Gak bisa melupakan kesalahan orang. Ketika dia gak bisa melupakan kesalahan orang, dia akan berhenti dari amalnya. Suami istri gak bisa saling melupakan, gak bisa saling memaafkan, dia akan berhenti membina rumah tangga, pisah. Seorang ustadz, seorang guru, seorang mudarris gak bisa melupakan kesalahan dan trauma di dalam dunia pendidikan sekolahnya, dia akan keluar. Ya. Seorang ikhwan gak cocok gesekan dengan ikhwan yang lainnya di dalam urusan ta'awun, dia akan berhenti dan gak akan melanjutkan ta'awunnya. Kata para hukama, penyebab berhentinya semua aktivitas di dunia ini karena satu hal, gak bisa memaafkan dan melupakan trauma pada saudaranya. Akhirnya dia gak mau ikut bareng di situ. Ini mengerikan sekali, mengerikan sekali. Jadi harus berhati-hati. Orang keluar dari pabrik ya karena seperti itu, trauma dengan pekerjaannya, dengan teman-temannya. Orang keluar dari ini, keluar dari itu, karena ini rata-rata. Ini yang ngomong bukan ustadz ya. Dari tadi yang ngomong adalah para ulama. Ustadznya hanya menukil saja. Ustadznya hanya mengambil pelajaran bareng-bareng dengan antum. Kita lanjutkan. Wa wajibun 'alal mu'min an yujanibatullab ad-dunya fa innahum yadluunahu 'ala talabiha wa man'iha wa dhalika yub'iduhu 'an najatihi wa yaqdhatihi 'anha wa yajtahid fi 'ishrati ahli al-khair wa tullabil akhirah wa lidhalik an'am. Sampai sini dulu. Kata al-muallif rahimahullah, maka wajib untuk orang mukmin menjauhi orang-orang yang orientasinya adalah dunia. Orientasinya adalah dunia. Semuanya diukur pakai material. Ya. Kenapa? Karena mereka akan mengajaknya untuk menjadikan dia bareng-bareng seperti mereka dalam antusias mencari dunia dan mempropagandakan perbuatan mereka. Hal itu nanti akan menjauhkan dirinya dari keselamatan dan kesuksesan, dan dia tidak akan sadar bahwasanya dunia ini fana, dunia ini sebentar. Wa yajtahid fi 'ishrati ahli al-khair wa tullabil akhirah. Hendaknya dia semangat cari betul-betul ya siapa saja ahli al-khair, orang-orang yang baik dalam urusan agamanya. Kemudian fi 'ishrati, pergaulilah mereka. Bergaul dengan mereka. Cek gimana sih orang yang baik itu sebetulnya? Bukan orang yang orientasinya dunia. Dia betul-betul ikhlas dalam beramal. Contohnya dia, orang ini sebetulnya udah disakitin sih, tapi kok masih bisa bertahan ya. Orang ini sebetulnya udah banyak digibahin sih, tapi kok masih tetap sabar ya. Orang ini sebetulnya sudah difitnah, tapi kok tetap masih bisa senyum ya. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tullabul akhirah, karena yang mereka cari adalah akhirat. Ahlil khair, yang betul-betul ahlil khair, yang mereka cari betul-betul akhirat. Sampai-sampai Luqman al-Hakim, kenal ya Luqman al-Hakim ya, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman yang bijaksana itu, dia pernah menasehati orang. Dalam riwayat yang dinasehati adalah anaknya, wallahu a'lam. Yang jelas kita ambil nasehatnya saja. Dia memberikan nasehat bahwasanya terus ingat olehmu dua hal, dan harus selalu kamu lupakan dua hal. Terus ingat olehmu dua hal, dan harus selalu kamu lupakan dua hal. Teruslah kamu ingat kebaikan orang terhadapmu. Supaya apa? Kamu harus tahu balas budi. Kamu harus terus mendoakan dia. Kalau tidak bisa membalas budi. Ya, ingat terus kebaikan orang. Dan yang kedua, ingat terus kesalahanmu kepada orang lain. Supaya kamu jangan mengulangi hal yang sama. Jadikan ini pelajaran. Jadi ini yang harus diingat terus. Kebaikan orang terhadapmu harus diingat. Dan kejelekanmu kepada orang lain itu harus diingat. Supaya dijadikan pelajaran. Dia bisa menyesal, dia bisa beristighfar. Ya, ambil pelajaran. Ini nasihatnya. Sedangkan yang kedua adalah kamu harus selalu melupakan dua hal. Yang pertama, lupakan amal baikmu kepada orang lain. Kamu lagi baik kepada orang lain, sudah beramal untuk orang lain, berbuat untuk dakwah, lupakan. Supaya apa? Jangan merasa kamu punya jasa di situ. Ya, lupakan. Saya pengen ini diingat-ingat terus, saya yang nyumbang ini loh. Saya yang amal ini, saya yang ikut bangun ini, saya yang ikut nyebarin ini. Gak usah diingat. Kalau kita berbuat baik, gak usah diingat. Lupakan. Supaya apa? Kita gak terus terbuai dengan yang lalu. Tapi kita nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Dan gak merasa sombong dengan yang lalu-lalu. Menghitung seolah-olah Allah telah menerima hal itu darimu. Belum tentu kebaikan yang kamu lakukan langsung Allah terima. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal bukan hanya sekedar baik. Tapi syaratnya adalah al-muttaqin, dipersembahkan oleh orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar baik. Karena orang munafik juga sholat di belakang Rasul. Ya. Amal itu tidak semata-mata baik kemudian langsung Allah terima. Tidak. Harus itu muncul dari orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah apakah kita merekomendasi diri kita sebagai ahli takwa? Jadi, kata Luqman al-Hakim, kamu harus selalu melupakan kebaikan yang kamu lakukan. Lupakan, lupakan, lupakan. Ya. Enggak usah dirindu-rindu, enggak usah dihitung-hitung, enggak usah dikenang-kenang kalau kebaikanmu. Dan yang kedua, pembahasan kita, lupakan selalu kesalahan orang lain terhadapmu. Kalau tadi kebaikan orang lain kepada kita, kita harus ingat. Tapi kalau kesalahan orang lain terhadap kita, harus terus kita lupakan. Supaya kita tidak menjadi orang yang pendendam. Kalau ngelihat si fulan, nah dulu kesalahannya sama saya begini. Ngelihat si fulan, nah kalau dia kesalahannya sama ana dulu begini. Kalau yang itu, oh dulu kesalahannya dia sama ana seperti ini. Kalau yang itu, semua dari A sampai Z kalau diurutkan ikhwan, semuanya dia punya trauma. Dan bisa diingat semua satu-satu. Coba suruh dibuka page-nya. Dilihat ubannya ada berapa. Jangan-jangan dia banyak beruban karena diingat semua kesalahannya ikhwan-ikhwan terhadap dia. Bukan nyindir terus yang di sini akhirnya banyak dendam sama ikhwan-ikhwan. Enggak. Cuman maksudnya, orang yang pendendam, orang yang selalu ingat dengan kesalahan orang lain ya, dia hidupnya gak pernah tenang. Dia akan terus kepikiran. Karena gak mau memaafkan. Gak mau melupakan. Dan itu akan mengganjal. Dia kerja sesak. Ya. Dia mau ke masjid ketemu ikhwannya malas. Dia diminta ta'awun juga akhirnya setengah-setengah. Ya. keakraban dan keharmonisan yang dulu pernah dia rasakan enggak terasa, berangsur-angsur menjadi hilang dari kehidupan dia. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ini perkara yang sangat penting sekali untuk kita terapkan. Walidzalika qala Dzunnun liman awsah. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Dzunnun, bukan Nabi Yunus ini, cuma namanya sama. Dzunnun ini Al-Misri, seorang ulama dari negeri Mesir. Walidzalika qala Dzunnun liman awsah. Berkata Imam Dzunnun kepada orang yang diberikan wasiat kepadanya, alaika bisuhbati man taslamu minhu fi zahirik. Wajib untukmu bersahabat dengan orang yang taslam minhu fi zahirik, engkau bisa selamat darinya pada urusan lahiriah. Kalau kamu sama ikhwan dijelek-jelekkan enggak karena kamu punya jenggot oleh ikhwan? Enggak. Tapi mungkin dengan orang selain ikhwan kamu dijelek-jelekkan karena punya jenggot. Zohirmu akan dijelek-jelekkan. Kalau sama ikhwan saat kamu pakai jubah dijelek-jelekkan enggak karena kamu pakai jubah? Enggak. Tapi kalau sama selain ikhwan bisa saja kamu dijelek-jelekkan. Kalau sama ikhwan, kamu dijelek-jelekkan enggak saat mungkin celanamu cingkrang atau dahimu ada yang hitam? Enggak. Tapi mungkin selain dengan ikhwan, kamu akan dijelek-jelekkan. Nah, terhadap orang yang tidak menjelek-jelekkan kamu, ya kamu harus lebih bersahabat dengannya. Ya, harus lebih bersahabat dengannya. Wa tu'inuka ru'yatahu 'alal khair, terlebih kalau melihat dia kamu teringat untuk melakukan amal soleh bareng. Begitu ngelihat dia, udah belum? Apa? Loh, kita kan ada janji sama Pak Lurah. Astagfirullahaladzim, ayo bareng. Misal, kita kan ada janji mau ngurusin ini di pendidikan, kita kan mau ada rapat. Oh iya. Kalau ngelihat dia, langsung ingat amal soleh. Ini luar biasa. Wajib kamu harus berteman dengan orang-orang yang semacam ini. Kalau ketemunya sama orang, ngelihat dia, wah saling kode-kodean, ah ini bahaya ini. Kalau sudah main kode-kode, wah ini bahaya. Ada yang kode halus, ada yang kode keras, ada yang kodenya pakai kode Morse, ya, nggak tahu sudah. Nah, ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Tapi kalau ngelihat ikhwan, ya, dan diingatkan untuk amal soleh, diingatkan untuk berbuat baik itu, ditemani, dipegangi, ya. Dipegang karena enak nanti jalannya itu. Banyak loh PR-PR kalian itu di belakang itu, banyak sekali. Dan kalau kalian enggak berjalan bareng dengan ikhwan, itu akan tertunda, enggak akan selesai dan bisa jadi akan menjadi berantakan karena enggak diurusi. Wa yudzakkiruka maulak. Dan ketika melihatnya dia akan mengingatkanmu terhadap Rabbmu. Yakni ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngelihat, tapi karena kamu punya dia, dia ngingatkan kamu. Ada kajian di-share, barangkali ada kesempatan pengin hadir. Ya kan ngingetin untuk taklim, ya. Ada rencana pengin umroh misalnya orangnya di-share, ini saya punya biro, dia biro sunnah, barangkali antum mau berangkat silakan lewat ini. Ada orang pengen mondokkan anaknya, ya, di share ini pondok pesantren yang lagi buka pendaftaran, silahkan barangkali membawa anakmu ke sana. Ya, bisa ngingetin, ya, bisa ngingetin walaupun enggak ketemu dengan dia, tapi diingetin, oh ya ini ada taklim, oh ini ada travel umroh, oh ini ada pondok pesantren, oh ini ada donasi wakaf untuk masjid, oh ini ada kegiatan macam-macam. Nikmat, ya, mengajak, mengingatkan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Dan ini tidak akan diperoleh dengan langgeng kecuali jika orang tersebut punya sifat ini, ya, sifat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Kalau dia gak memaafkan, gak melupakan, wah dia gak bakal di-share informasi yang bermanfaat itu. Dibiarkan. Biar cari sendiri sana. Ya. Biasanya dia berjalan taklim, itu telpon sama temennya. Ayo mau taklim? Mau bonceng gak? Mau naik anak gak? Tapi begitu, dia musuhan. Aisyah, masa bodoh. Berangkat naik angkot sana. Iya, Dan. Iya, betul loh. Mengerikan sekali kalau sudah tidak bisa melupakan kesalahan ikhwan. Mengerikan sekali. Dan akan banyak manfaat-manfaat terputus nantinya. Dan kita berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala lewat majelis ini memberikan kepada kita secara khusus ahlu sunnah wal jamaah dan kepada kaum muslimin secara umum untuk bisa menikmati sifat mulia ini, yaitu sifat memaafkan sampai melupakan kesalahan orang lain terhadap kita, karena kebaikannya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Ya, ada sebuah hadis, dan ini dijadikan penutup oleh Ana pada kajian kita hari ini insyaallah, berbunyi ketika seorang hamba didatangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia datang dengan membawa dosa yang sangat banyak dan tidak ada pahala. Tidak ada pahalanya. Mungkin karena sudah diambil sama orang. Al-Muhim, dia tidak ada pahala sama sekali dalam hadis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, coba cek pahala apa yang tersisa dari hambaku. Ketika dicek oleh malaikat, kata malaikat, ya Allah, dia punya catatan sifat pemaaf dan pelupa. Ya. Pemaaf atas kesalahan orang lain dan suka melupakan kesalahan orang lain. Hanya itu yang tersisa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini karena perbuatannya aku akan maafkan semua dosa-dosanya dan aku melupakan semua kesalahan-kesalahannya. Masukkan dia ke dalam surgaku. Maka ini adalah sesuatu yang paling berharga, yang semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan untuk memiliki sifat ini dan dijadikan ini sebagai watak kita sampai akhir hayat. Dan semoga anak cucu kita, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perasaan dendam, perasaan amarah, perasaan angkara murka, ya, pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kecuali dendam, angkara murka dan kemarahan itu ditujukan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.